puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi. Sejak kau singgah di hatiku, di cinta pulang pun tiba. Ingin rasanya ku bawa lari, lalu kita sampai hati. Asam di gunung, garam di laut, dalam rembuk bertemu jua. Kalaulah jodohmu takkan kemana, sejak kau singgah di hati. Sampai